Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Man qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وقال تعالى atau وقول تعالى في الكفار adapun firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kufar wa ghadiballahu alaihim dan Allah pun marah kepada mereka. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah was-sifatu as-sabi'ah sifat yang ketujuh ialah al-ghadab min sifatillahi sabitatillah. Al-ghadab, marah, merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang tetap baginya bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf berdasarkan kepada dalil yang ada pada kitabullah, pada sunnah rasul, dan kesepakatan ulama salaf. Qala Allah ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammida. Allah azza wa jal berfirman, terhadap seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fa jazaohu jahannam. Balasannya ialah jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa da'ana. Allah marah kepada orang tersebut dan melaknatnya. Ayat ini tersebut dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-93. Sebagai bentuk faedah, seorang yang membunuh tetapi syubhah, bermakna hampir mendekati kepada perihal yaitu ketidaksengajaan. Sebagai contoh, seorang yang mengendarai kendaraan di atas kehati-hatiannya, misalnya kita punya rumah kemudian ada halaman terus tiba-tiba ada anak-anak main di situ, di atas ekstra hati-hatinya anak-anak sudah dibilang, sudah dihimbau, ayo minggir, mau ada kendaraan yang lewat. Qadarullah, pada sebagian anak-anak memang suka. Ada yang mencium bau kenalpotnya kan gitu ya. Qadarullah, terjadi. Nah, ini pernah ada kasus dan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali bahwa surahnya ada ikhwa yang mengeluarkan kendaraan. Tiba-tiba anak tetangganya itu, perasangannya dia sudah dihimbau oleh kakaknya, ayo minggir-minggir. Bapak ini mengeluarkan mobil. Nah, si ikhwa dalam kondisi sudah melihat, masuk. Nggak tahu bagaimana kejadiannya, kok tiba-tiba datang lagi anak tadi. Kendaraan mundur, kena kepalanya. Qadarullah meninggal. Ketika sang ikhwah ingin memberikan sumbangan, si ayah menolak. Afwan, ini betul-betul anak saya yang salah. Sudah, artinya saya rela, ribok. Nah, ketika ditanyakan, apa hukum bagi orang yang menabrak tadi? Ini kan hampir seperti orang yang membunuh dengan tidak sengaja, kan begitu ya? Nah, maka di situ denda diiringi dengan as-saumu syahrain mutatabi'ain. Seorang berpuasa dan kemudian kafarahnya ialah membayar denda. Denda itu di zaman dahulu kata beliau itu hampir mendekati kisaran 250 ribu rial Yaman. Itu berapa itu 250 ribu? Nah, ya kalau dikalikan 3.000 hampir 21 miliar lebih mungkin gitu ya. Hah? Ada nggak itu? Nah, ini seandainya dalam kondisi tidak sengaja ya, sekitar 200-an begitu. 200-an ribu rial Saudi. Anggaplah kalau 3.000 ya sekitar berapa? Sekitar 600 jutaan ya. Seandainya 3.000 satu realnya. Terus disampaikan, tidak, ini orang tuanya rela. Orang tuanya rela. Nah, orang tuanya rela. Tapi ahli warisnya kan bukan hanya orang tua. Iya, ada ibu, ada adik, ada kakaknya. Serahkan saja. Bahwa itu harta dia. Itu harta dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan mentang-mentang ini kan anaknya salafi, nggak apa-apa. Apalagi kok dimaafkan, jazakallahu khair. Nah, apalagi pas saya nggak punya uang mau beli bensin, saya nggak ada kok. Qadarullah nabrak anak ente kan gitu ya. Nah, syahid di sini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyifati dengan sifat marah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah إن الله كتب كتابا عنده فوق الأرش. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, menulis kitab di sisinya di atas arsh. Ketetapan tersebut ialah Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketetapan tersebut adalah Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan atas kemarahanku. Mengalahkan atas kemarahanku. Wa ajma'a salafu ala subutil ghadab lillah. Dari ayat maupun hadis tadi, para ulama salaf sepakat menetapkan tentang sifat ghadab, sifat marah bagi Allah. Fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamtsil. Wajib menetapkan tanpa ada unsur memalingkan baik lafaz maupun maknanya, tanpa harus menolak baik itu juz'i maupun kulli, Demikian pula takyif, wala takyif, tanpa harus menanyakan bagaimananya. Wala tamthil, dan tanpa harus menyerupakan. Wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliku billah. Ini merupakan sifat ghadab yang hakiki, yang sesuai bagi Allah. Wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Tapi sayang bahwa orang-orang mu'attilun yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang penolakannya itu juz'i maupun kulli, mereka menafsirkan dengan makna lain bahwa ghadab itu diartikan dengan intiqam, yaitu Allah menghukum. Ghadiballahu 'alaihi, Allah menghukumnya. Tidak marah kepadanya, tapi menghukum. Wa naruddu 'alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ati biwajhin rabi'in anna Allah ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam, qala ta'ala. Di samping kaidah yang pernah diajarkan kepada kita, itu bahwa lafaz ini jika dilafazkan ataupun ditafsirkan dengan makna ghadab kepada intiqam, ghadab itu kepada memberikan hukuman, tentunya ini pemaknaan yang tidak sesuai dengan apa yang zahirun nusus, secara zahirnya nas. Demikian pula salaf tidak menafsirkan yang demikian. Yang tambahan keempatnya ialah Allah membedakan antara ghadab dengan intiqam. Kalau ghadab dengan intiqam sama, pasti di situ akan dikatakan sama, tapi Allah membedakan. Falamma asafuna, ketika mereka dalam kondisi keadaannya ialah marah, mereka marah kepada kami, ay aghdabuna, tatkala mereka itu marah kepada kami, maka Allah azza wa jalla intaqamna minhum, intaqamna minhum, kami pun menghukum mereka. Nah, di sini ghadab beda dengan apa? Intiqam. Ghadab beda dengan intiqam. Sebagai dalil bahwa makna ghadab itu hakikiyun, makna marah itu hakikiyun. Asy'ariyah menyatakan bahwa kenapa ghadab itu tidak boleh ditetapkan sebagai sifat? Itu bukan sifat Allah. Karena namanya ghadab itu ghalanya najam. Namanya marah itu gejolak yang ada dalam apa? Jiwa. Kemuruhnya apa? Kemuruhnya darah yang ada pada jiwa. Yang dengan itu tidak bisa menguasai diri. Nah, layakkah bagi Allah disifati demikian? Layakkah bagi Allah disifati demikian? Tentunya tidak layak akan demikian. Tetapi apakah demikian Allah itu disamakan sifatnya dengan sifat manusia? Orang itu kalau marah tidak bisa mengendalikan dirinya, kan demikian? Yang dengan itu berarti apa? Sifat apa? Hah? Aib, kan begitu? Kok Allah bisa marah ya? Berarti apa? Terjadi gemuruh dalam apa? Dirinya. Sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Itu kan aib. Nah, kalau begitu tidak mungkin kita sifatkan bagi Allah. Sekali lagi, marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Marah yang dikatakan sifat yang sesuai bagi siapa? Bagi Allah. Selesaikan demikian. Tidak perlu kemudian apa? Maka tadi dikatakan, kalau sampai seorang dalam posisi akan terjadi bisikan-bisikan menolak, maka lakukan apa? Barang siapa yang menghendaki untuk terbebaskan dari mentaati, fa'asbit, tetapkan sifat itu. Selamat. Barang siapa yang ingin bebas dari tasybih, maka apa? Fanazzih. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah disifati dengan sifat yang sama pada makhluk. Kan demikian. Loh, kalau begitu nanti Anda akan jatuh dalam hal menyifati Allah dengan sama makhluknya. Tidak. Karena kalau khawatir sampai seorang akan menolak sifat Allah, tetapkanlah itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره. Di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan intiqam, hukuman, itu apa? Natijah lil-ghadab, hasil, akibat daripada apa? Kemarahan. Allah marah, yang kemudian di situ dihukumlah mereka. Kan demikian. Tidak sama kemudian dikatakan bahwa makna marah ialah menghukum. Makna marah ialah menghukum. Bahkan pada manusia pun demikian. Tidak semua orang yang kadang marah. Seorang ayah marah besar dengan anaknya. Seorang suami marah dengan istrinya. Apakah kemudian melazimkan menghukum? Tidak. Kalau itu pada manusia kadang pun berlaku, apalagi Maha Suci Allah. Zat yang disucikan dari berbagai macam sifat-sifat apa? Aib. Nah. Kemudian qawlu ta'ala ittabi'u atau na'am. Ittaba'u ma asqatallah. Mereka mengikuti kepada apa-apa yang di situ mengandung kepada kemurkaan. Qala sifatun tamina, sifat yang kedelapan, as-sukht. As-sukht. Murka. As-sukhtu min sifatillah as-sabitatul bil kitabi was-sunnati wa ijma'is salaf. As-sukht merupakan sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan melalui berdasarkan kepada kitab Allah, sunnah Rasul dan kesepakatan salaf. Dzalika bi annahum ittaba'u ma akhata Allah. Mereka itu mengikuti hal-hal yang di situ membuat marah atau membuat murka, membuat murka. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk doa Nabi, adalah termasuk doa Nabi. Allahumma inni a'udzu bi ridhak min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu untuk mendapatkan atau dari hal mendapatkan apa? Kemurkaan-Mu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu. Dari mendapatkan apa? Kemurkaan-Nya. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung kepada-Mu dengan mu'afatik. Yaitu ampunan. Ampunan-Mu dari mendapatkan apa? Uqubah. Mendapatkan siksaan. Mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Wa ajma'a salafu 'ala thubuti as-sukht lillah fa yajibu itsbatuhu lah. Dan salaf sepakat bahwa as-sukht itu sebuah sifat yang layak bagi Allah, maka wajib untuk menetapkannya. Min ghairi tahrifin wala ta'til wala taqif wala tamtsil wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliqu billah. Allah murka dengan kemurkaan-Nya, kemurkaan Allah selayaknya yang sesuai. Wa fasara wa ta'til bil intiqam, dan ahli ta'til mengatakan bahwa as-sukht itu intiqam, yaitu kepada apa? Hukuman, menghukum. Allah murka, Allah menghukum. Naam. Wa qawlu ta'ala, dan sebagai tanbih bahwa sifat as-sukht itu sifat fi'liyah. Artinya tidak kemudian terus Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Murka, demikian pula ghadab, tidak terus marah. Tetapi kapan dalam kondisi Allah Azza wa Jal menyifati diri dan kemudian Allah pun melakukannya, itu layak bagi Allah. Nah. Kemudian wa qawlu ta'ala wa karihallahu bi'asahum. Allah tidak suka, benci karena sebab keberangkatan mereka. Qala asyarah as-sifatus tasi'ah, sifat yang ke-9, al-karohah, yaitu benci, tidak suka. Loh, kok bisa sih Allah tidak suka, Allah kok benci? Kebencian itu kan berarti ada kecondongan sesuatu. Nah itu tadi. Kalau seorang beranjaknya dalam menetapkan sifat bagi Allah, bermulanya hitung-hitungannya dengan kadar manusia, akan terjadi penyerupaan. Kan begitu. Sehingga lakukanlah. Barang siapa yang ingin membebaskan diri dan terbebaskan dari penyakit menyerupakan, maka apa? Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Allah maha suci. Nah, dan ini penting ayol ikhwah, penting. Kadang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian banyak doa yang kita ucapkan. Minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Qadar Allah, apa yang diminta tidak pernah datang, malah petaka kadang turun dan datang terus bertubi-tubi. Ujung-ujungnya kadang seorang apa tadi? Kesal, murka kepada Allah. Dengan mengatakan, ya Allah, kamu zat yang tidak adil. Kan begitu. Andai kata tidak terucap, mungkin kadang terbetik dalam benaknya. Itu salah apa tidak? Salah. Itu sudah salah. Nah, makanya dikatakan tingkatan seorang dalam menghadapi musibah yang paling tinggi ialah ar-ridha bis-sabr. Bisa tidak? Ridha kok pada apa? Ar-ridha bil-musibah. Ridha bil-musibah. As-sabru, sabar dengan musibah, mungkin kita kadang menahan. Ya, kita tahan. Tapi bisakah kita ridha? Ridha dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Bisa tidak? Ridha kepada Allah atas musibah dan cobaan. Ini berat. Ya umumnya manusia itu ridhonya dalam hal apa coba? Manusia umumnya ridhonya dalam hal yang menyenangkan. Coba kira-kira ada tidak? Yang ditempeleng itu ridho. Ya gak ada ya. Gak ada. Tapi kalau qadar Allah ente dalam posisi terjadi masalah sama huang, tiba-tiba pok gitu. Ya akhis, berido lah. Enggak, saya enggak rido, bisa ditampar ini. Kan begitu ya. Enggak rido, subhanallah. Subhanallah. Fa'ayol ya huang, barakallahu fikum. Naam. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udhu birida min sakhatik, boleh kita memohon perlindung kepada Allah dengan sifatnya, sifat Allah, biriwaka, dengan sifatmu berupa apa? Keriwaanmu, perlindung dengan sifat Allah, karena sifat Allah adalah apa? Termasuk apa? Apa kalau membahas sifat? Al-kalamu fi sifat far'un an-kalam apa? Fizzat. Membahas sifat Allah itu bagian pembahasan zat Allah. Sehingga kalau seorang itu berlindung kepada sifat Allah, berlindungnya kepada siapa coba? Seorang ketika berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu. Berlindung kepada siapa dia? Ya berlindung kepada zatullah, zat yang maha apa? Meridhai hambanya, kan demikian. Nah, jangan sampai, wah ini syirik. Syirik. Karena seorang berlindung dengan hanya menggunakan sifat, tidak. Karena sifat Allah ya zat Allah. Sifatnya ialah apa? Zatnya. Berdoa pun begitu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Berdoalah dengannya. Memanggil. Ya Rahman. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Kan begitu. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Alim. Loh, Anda ini menyeru siapa? Menyeru Al-Alim, menyeru Al-Qadir, menyeru apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok tidak menyeru Allah? Nah, di sini. Ya, nama Allah kan banyak. Nama Allah banyak. Nah, semua nama-nama tadi ketika Anda menyeru, Selama nama itu merupakan nama yang ditetapkan bagi Allah, berarti Anda menyeru siapa? Ya, menyeru Allah. Menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyeru yang lain. Bukan memanggil yang lain. Bukan meminta kepada yang lainnya. Wadih ini ya. Nah. Al-Qara'ah dikatakan min sifati atau min Allah liman yastahikuha. Al-Qara'ah. Benci, tidak suka. Ini min Allah. Untuk siapa? Liman yastahikuha. Kepada siapa yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Sabitatun bil kitab wa sunnati wa ijma'i salaf. Dan itu ditetapkan. Baik oleh Al-Quran maupun sunnah maupun kesepakatan dan salaf. Qala Allah Ta'ala walakin karihallahu imbi'atahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai, Allah benci atas keberangkatan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Nabi SAW alaihi wasallam, "Inna Allah kariha lakum qila wa qal." Nabi atau sungguhnya Allah Azza wa Jalla kariha. Allah tidak suka, Allah benci atas kalian kalau kalian itu sukanya qila wa qala, mengatakan yang tidak ada sumbernya, katanya kan begitu, qila wa qala. Mana beritanya? Oh, kata si fulan begini. Cari lagi si fulan. Kamu dapat dari mana? Kemarin si fulan ketika ngomong begini, kayaknya demikian. Terus begitu. Tidak di atas apa? Ketetapan, kejelasan. Hati-hati. Demikian pula ummahat. Ini perkara yang sesungguhnya diperingatkan oleh Nabi SAW untuk semuanya. Jangan seringkali menukil, jangan sekali menyebarkan berita yang sifatnya tidak jelas katanya dan katanya. Allah benci, Allah tidak suka. Yang kedua ialah wa kathratus su'al. Tidak suka banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Rawahu al-Bukhari. Ajma'a salaf ala subuti dalik billah. Salaf sepakat atas ketetapan tentang Allah adalah tidak menyukai dan benci atas sebuah perbuatan, dan demikian pula membenci kepada hambanya yang berhak untuk dibenci. Fayajibu isbatu min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamthil. Wajib menetapkan hal itu bagi Allah tanpa harus dengan unsur tahrif, ta'til, taqif wala tamthil, wa hiya karahatun haqiqiyyah. Ketidaksukaan itu betul-betul Allah tidak suka. Minallah taliku bih, dari Allah yang layak bagi Allah, yang sesuai bagi Allah. Wa fasara wala ta'til al-karahat bil ib'ad. Sebagian ahlul bid'ah, ahlul ta'til menafsirkan makna karahah bil ib'ad. Allah menjauh. Wa naruddu alaihim bima sabaq bil qa'idah ar-rabi'ah. Dan dibantah dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Hadis yang kita bacakan tadi, inna Allah kariha lakum qila wa qal wa qatratu su'al wa idha'atu mal. Tentang kathratus su'al, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-101. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Allah memberingatkan kepada hambanya untuk jangan banyak bertanya. La tas'alu an asya'. kalian jangan banyak bertanya tentang sesuatu. In tubdalakum, kalau kamu bertanya, nabimu menjelaskan, menerangkan, membeberkan, kemudian menjabarkan, tasukum, bisa saja membuat beras, bisa saja membuat berat. Nah, oleh karenanya, dalam syariat, tidak diperbolehkan seorang bertanya sesuatu yang di situ belum terjadi. Jangan banyak bertanya dengan kata-kata, apa Ustaz saya mau tanya. Seandainya nanti begini. Atau Afwan, apabila begini, nanti bagaimana? Seandainya demikian, bagaimana? Nah, disebutkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW dan pembahasan ini dimuat oleh para ulama dalam kitabun nikah babul li'an. Babul li'an ialah suami istri yang saling melaknat. Kok bisa? Suami istri yang saling melaknat. Mendoakan turun laknat kepadanya. Itu terjadi ketika terjadi sebuah tuduhan. Umumnya namanya tuduhan perzinahan. Misalnya seorang selingkuh. Itu kan dari luar. Nah kalau dari luar, maka Allah perintahkan hendaknya untuk mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka orang yang menuduh tadi diperintahkan apa? Fajridu samanina apa? Jaldah. Kalau orang menuduh zina tidak terbukti dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka jeralah dia. Cambuk sampai 80 cambukan. Nah sekarang yang musyilat, kalau tuduhan itu dari pihak dalam. Suami misalnya nuduh apa? Istrinya zina. Demikian pula sebaliknya. Ini yang diangkat dikatakan li'an. Yang dikatakan apa? Li'an. Karena mereka tidak bisa mendatangkan saksi. Sehingga saksinya dengan apa? Dengan 4 kali sumpah. Yang kelimanya bersumpah. Seandainya dia benar atas tuduhannya, maka turunkanlah laknat kepada sang istri yang menolak. Adapun kalau sebaliknya, jika tuduhannya salah, maka turunkanlah laknat kepada yang menuduhkan begitu. Sebuah hadis yang diangkat Al-Hafidz rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, awal hadis dalam kitab Bulian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah. Abdullah bin Umar bercerita, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin. Kata orang tadi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau salah seorang di antara kita itu menjumpai istrinya dalam keadaan jatuh di atas perbuatan keji. Fahisyah di sini identik kepada jatuh dalam perzinahan. Begitu. Kan begitu. Orang tadi kata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau ada salah seorang dari kita itu yang istrinya jatuh dalam perbuatan keji. Kaifa yasna, apa yang harus dilakukan orang tadi? Kan begitu ya. Ini kan pertanyaan, dia belum mendapatkan kenyataan. Orang tadi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang di antara kita mendapati istrinya dalam keadaan berbuat keji? Apa yang harus dia lakukan? In takallama takallam bi amrin adzim wa in sakata sakata ala mithl dzalik falam yujibhu. Nabi SAW itu kalau kemudian dalam hal sesuatu yang urusannya seandainya nanti itu betul dibicarakan, itu akan membuat masalah besar. Demikian pula sesungguhnya kadang beliau kalau melihat sesuatu yang tidak dijawab, maka beliau pun diam. Falamma kana pada dalik atahu faqal. Beliau diam, tidak menjawab. Didiamkan orang ini. Didiamkan. Nah, ini seandainya betul, ini urusannya besar kan begitu ya. urusannya besar. Tiba-tiba ketika tidak mendapatkan jawaban, dibiarkan oleh Nabi SAW, hari berikutnya datang lagi. Masih seorang tadi. Faqal innal ladzi sa'altuka anhu qad ubtulitu bih. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kemarin-kemarin aku tanyakan itu sekarang menimpa kepadaku. Kemarin saya tanya, bagaimana kalau salah seorang kita ini, para suami, mendapati istrinya berbuat keji? Apa yang harus dilakukan? Nabi diam. Karena masalahnya belum ada kejadian. Ya. Nabi tidak menjawab. Kalau bicara mungkin besar urusannya ini. Nah, akhirnya beliau diam. Hari berikutnya, selang beberapa waktu, datang lagi dan menanyakan dan menyampaikan. Innal ladzi sa'altuka anhu. Adapun perkara yang aku tanyakan kepadamu, ya Rasulullah, qad utilu tubih. Sekarang menimpa diriku. Yaitu apa? Istriku terjadi dalam hal kekejian. Fa'anzalallahu ayat fi suratin nur fatala'uhun alihin wa wa'adahu. Kemudian Nabi pun menyebutkan, yaitu turunnya surat yang ada pada surat Nur, dibacakan kepada mereka, dan juga Allah atau Nabi memberikan mau'izah, nasihat kepada orang tadi. Fadzakarahu fa akhbarahu anna adzab ad-dunya ahwan min adzab al-akhirah. Diingatkan bahwa siksaan dunia itu lebih ringan ketimbang siksaan akhirat. Wa qala la wallazi ba'athaka bil haqq ma kadzabtu 'alayha. Ketika kedua belah pihak diingatkan, dinasihati. Si perempuan dinasihati, si laki-laki juga dinasihati. Kata si laki-laki, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak berdusta atas tuduhan yang saya katakan padanya. Kencang nih suaminya. Ya. Saya bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak berdusta atas tuduhan saya. Summa ja'aha fa wa'adaha kadzalik. Kemudian Nabi SAW pun mengundang wanita tadi. Suami tadi dinasihati, dibacakan ayat demikian-demikian. Kemudian si istri diundang juga dan dinasihati. Faqalat la, saya tidak terima tuduhannya. Walladzi ba'athaka bil haqq innahu lakadzibun. Si istri juga kencang. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, dia bohong. Ya Rasulullah, dia bohong menuduh saya. Fabada ar-rajulu fa syahida arba'a syahadatin billah. Maka si suami yang memulai bersumpah, demi Allah, demi Allah, asyhadu billah, seorang bersumpah atas nama Allah. Summa sanna bil mar'ah, kemudian yang kedua perempuan, setelah laki-laki kemudian yang istri. Summa farraqa bainahuma, kemudian Nabi memisah pasangan dua orang ini, suami istri tadi. Nah, ini para ulama menyebutkan di Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mengambil di antara faedah hadis ini ialah, bisa saja seorang bertanya sesuatu yang mengandai-andai, itu jatuh pada dirinya. Maka hadis yang tadi untuk mengisbatkan sifat kariha al-karaha, inna allaha kariha lakum salaf. Naam, Allah tidak menyukai, benci kepada kalian tiga, di antaranya ialah kasratus su'al, banyak bertanya. Sehingga ayol ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, bertanya sesuatu yang ilmiah, dan perihalnya jangan mengandai-andai kepada sesuatu yang di situ belum seorang betul-betul mendapatinya karena khawatir. Soal banyak sesuatu selalu terjadi pada saya demikian, kira-kira apa yang saya lakukan? Nah, belum terjadi apa-apa, mengandai demikian, khawatir kalau betul-betul terjadi. Nah, kalau betul-betul terjadi, wallahu ta'alam bisawab. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian nutif ataupun menambahkan tentang apa tadi yang ditanyakan pada pertanyaan awal, bahwa ketika Sa'id Abil Siraj mengatakan bahwa dhamair huwa anta ana itu hakikatnya lillah, kalimat la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, itu kalimat tauhid yang konteksnya menafikan apa? Jami rububiyyati ghairillah. Kalimat la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali dia Allah, kecuali anta Allah, kecuali huwa Allah. Ini konteksnya ialah dalam rangka apa? Isbat wan nafi. Dalam rangka untuk apa? Meniadakan sesembahan selain Allah. Bukan wujud sesembahan itu. Adapun wujud sesembahan, adanya berhala, adanya patung, itu bukanlah yang ditiadakan. Ada, tetapi penyembahan kepadanya itulah yang dikatakan penyembahan apa? Yang batil. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bermakna mengatakan tidak ada yang disembah selain Allah. Ada yang disembah. Orang nyembah matahari, orang nyembah gunung, orang nyembah batu, orang nyembah pohon. Kan ada. Tetapi yang ditiadakan ialah bentuk penyembahannya. Paham ya? Tidak boleh kita menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, juga dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak menafikan dalam hal apa? Tidak meniadakan penafian kepada sesembahan selain Allah. Itu kalau maknanya la ilah itu tidak ada Tuhan. Lebih parah kalau kemudian dikatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali apa? Dia. Tidak ada yang ada kecuali dia. Nah, syariat itu menetapkan. Syariat menetapkan. Manusia ada. Nah, jin juga ada walaupun tidak terlihat. Adanya itu amrul musyarak. Allah ada. Manusia juga ada. Tetapi yang perlu dibedakan, keberadaan Allah beda dengan keberadaan apa? Makhluk. Ini harus difahami. Kemudian yang berikutnya, bahwa lafaz yang dikatakan anallah, Allah ana, saya Allah, Allah saya, saya Allah, Allah saya, itu kan berarti ingin menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu. Bukan untuk mengatakan bahwa hakikat penggunaan dhamir itu hanya Allah. Hakikat penggunaan dhamir itu hanya Allah. Al-Muhim barakallahu fikum, itu sebuah filsafat yang mengajak kepada wahdatul wujud. Nah, mau dipolitisi dengan apapun, yang jelas bahwa Siti Dinar ketika mengatakan Allah ana, anallah, Allah saya Allah, itu kepada wahdatul wujud, dan itu batil. Itu batil. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah atau jangan mencela atau mengolok Ustaz Dzulkarnain dengan disebut Syekh. Jangan mencela atau mengolok Ustaz Dzulkarnain dengan disebut Syekh. Siapa tahu dia lebih baik atau lebih bertakwa di sisi Allah. Apakah itu syubhat? Mungkin yang dimaksud penanya ialah jangan mencela dengan kata-kata bahwa dia syekh gitu ya. Hah? Iya. Karena naam sesungguhnya kalimat syekh. Masya Allah, masya ya kalau datang. Syekh Ubaid. Itu kalau datang, ya tentunya sekian banyak asatidah dipanggil Syekh. Syekh Uzama. Ayah Syekh Uzama. Syekh Komar. Masyaih semua. Nah. Adapun Amr Zulkarnain. Adapun Amr Zulkarnain. Ya, Amruhu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Zulkarnain itu memang punya tanduk. Gak akan selesai urusannya. Patah satu, muncul satu. Iya. Kan punya dua tanduk katanya. Tanduknya yang satu patah, punya satu tanduk lagi. Nah, bahkan terdengar berita taubat di atas taubat. Jadi surat taubatnya karena dipaksa. Dia mau taubat jadi surat yang menyatakan taubat. Paham tidak ini? Kan sekarang sudah terdengar dia taubat kan gitu ya. Itu katanya yang dipaksa. Dia ingin taubat dari taubatnya kemarin. Nah nanti kan sudah taubat. Ya taubat dari apa? Taubat dari taubat yang kemarin. Taubat yang dulu. Enggak, itu salah. Kan dulu sempat ketika ditanya. Anda dikatakan oleh masyayikh seperti Syekh Abdul Bukhari, demikian juga Syekh Rabi. Dikatakan demikian-demikian. Kenapa Anda tidak tobat? Loh, saya itu harus tobat dari apa? Aneh kan ya? Orang salah, diingatkan salah kok bingung. Saya itu salah dari apa kalau disuruh bertobat? Itu namanya apa ya, akhi? Orang disalahkan terus. Nah, apa namanya? La ilaha illallah. Seorang yang meminta didoakan dalam urusannya kepada orang soleh yang masih hidup. Apakah termasuk kurang tawakal kepada Allah? Boleh ya, akhi. Boleh antum meminta kepada orang yang soleh, yang antum kenal tentang kepribadiannya. Meminta kepadanya, tolong doakan saya supaya dimudahkan urusan saya. Nah, boleh seperti itu. Ada yang menyebutkan terlibat dalam MLM, Yusuf Mansur. Ini sekarang MLM cukup banyak ya. MLM-nya Yusuf Mansur, yaitu dengan sedekah yang berantaikan gitu ya. Sedekah 20 dapat kembali banyak nanti. Ya, akhi, kalau itu seperti yang digambarkan bahwa itu memang MLM, sistem apa multi-level marketing, itu akul amwal nas bighairi haqq wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sesama kalian itu kalau makan harta antar kalian dengan cara yang batil. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali sebuah tijarah perdagangan yang terjadi saling keredoan sama kalian. Nah, sistem multi level marketing itu adalah apa? Memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. La ilaha illallah. Suratul Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Bagaimana cara menjawab syubhat bahwa Al-Quran adalah kalam atau firman Allah? Jika surat Al-Fatihah artinya seperti di atas, maka Allah menyembah kepada selainnya. Paham gak ini? Jadi seolah-olah Allah, aku atau hanya kepada engkau kami menyembah. Ya akhi, kita mendengar tentang Al-Quran Karim. Al-Fatihah itu terbagi berapa? Kan dua ya. Separuh untuk Allah, separuh untuk apa? Hambanya. Kan gitu. Adapun iyyaka na'budu, walaupun itu firman Allah, tetapi khitabnya kepada siapa? Peruntukannya kepada hambanya. Hambanya meminta kepada Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, kami apa? Menyembah atau beribadah. Nah, insya Allah ini bukan syubhat ya. Nah, ta'allamu. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita bacakan dari aqwal ulama terkait dengan tafsir, penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus dalam penjabaran dan pembahasan sifat-sifat Allah menjadikan manfaat bagi kita sekaligus sebagai tameng perisai atas berbagai macam perkara-perkara yang dapat meruntuhkan atau mengurangi daripada rasa yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula syubhat, keraguan-keraguan yang kadang muncul, dan senantiasa kita memohon kepada Allah taufiknya, petunjuknya semata-mata karena Allah. Naam. Dan darinya pula kekuatan daya, dan dengan itu pula kita mudah-mudahan bisa tetap beristiqomah dan bisa beribadah di atas petunjuk. Demikian pula di atas apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.